dan

bagaimana cahaya bisa membuat orang melihat di istana Romawi? Kalau cahaya matahari itu pakai kain tertutup, tapi cahaya proyektor orangnya jauh bisa kelihatan dekat. Televisi siaran langsung dari tempat yang jauh, negeri yang jauh kita bisa lihat. Cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbitkan dengan munculnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya Da'wa bi'idnihi wa siratal munir. Penyeru jalan Allah dan berita yang terang benderang membuat ibunya melihat istana-istana Romawi yang jaraknya 3 bulan perjalanan dari Makkah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian hebatnya cahaya mulia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir tanpa stres pun dan tanpa rasa sakit sedikit pun lahir, dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian disusukan oleh Sayyidina Ali Mansariyah radhiyallahu anha wa radhaha, dan Sayyidina Ali ketika pulang membawa bayi mulia ini, ia berkata tidak melewati batu dan pohonan kecuali bersujud dan berkata Assalamualaikum ya Rasulullah, bersalam kepada bayi ini. Demikian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tumbuh dalam keadaan yatim, dan beliau adakan bersabda dan berlebi merasa ta'limi. Allah yang mengajariku budi pekerti, maka selain baik budi pekerti adalah budi pekerti. Demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tumbuh dan beliau lah semulia mulia makhluk, semulia mulia idola, dan orang yang paling baik terhadap semua orang, orang yang paling ramah terhadap seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi lambang cinta bagi segenap makhluknya Allah yang menuju keridhaan Allah. Saudara-saudariku yang memuliakan, hadirin hadirat, ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan di dalam tafsir Imam Al-Qabari dalam menafsirkan surat Al-Insan, ketika Rasul membacakan surat Al-Insan, maka di saat itu Rasul tentunya surat Al-Insan penuh dengan cerita tentang indahnya surga dan kemegahan. Maka seorang buta hamba sahaya melihat Rasulullah SAW menceritakan kemegahan surga dan segala isinya serta keindahannya, hamba sahaya yang berkata, ya Rasulullah, hal ini ada latar aina kaya manusia. Wahai Rasulullah, apakah kedua mataku ini masih bisa memandang kedua mata bergelap di surga? Maka Rasul berkata, na'am, fakat wafatul ala nafsih. Maka ia menangis dengan haru dan gembira sampai ia jatuh pingsan karena dahsyat tangis dan harunya dijanjikan akan melihat Nabi Muhammad SAW kembali di surga Allah. Ia tidak tertarik dengan kemudahan dan keindahan surga. Yang dia dapatkan, ia sedang melihat Rasul, apakah ia akan jumpa lagi dengan Rasul di tempat keridhaan Allah itu, di surga itu. Rasul berkata, iya, maka ia pun gembira dan menangis sampai jatuh pingsan karena dijanjikan jumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kelak. Saat beberapa lama kemudian, beberapa waktu kemudian, ia wafat dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanjakan jenazahnya. Rasul yang turun kelakatnya, Rasul yang menurunkan jasadnya, dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna hadza kana lakum jazaa'un wa kana sa'yukum mashkurah. Salah satu dari ayat surat Al-Insan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang terjadi sampai kau mengatakan seperti ini? Rasul berkata, wallahi alladhi nafsi biyadihi, demi

Assalamualaikum.